si buah mangga. Cari jodoh jangan bingung-bingung, cari saja seperti saya. Soal cinta ditanggung bermutu, soal mesra tiada duanya. Kalau kau tidak percaya, coba-coba boleh coba. Coba buah durian, dicium, dirasa, dibayar, lalu dibawa. Si buah mangga, cari jodoh jangan bingung-bingung, cari saja seperti saya. Soal cinta ditanggung bermutu, soal mesra tiada duanya. Kalau kau tidak percaya, coba-coba boleh coba.